Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembahasan kitab Jurumiyah ini. Kita sudah sampai di pembahasan tentang faslun ya. Al-Murabatu Qismani. Jadi seperti dalam video sebelumnya, pertama saya akan menterjemah kitab Jurumiyah dulu. Kemudian nanti diteruskan dengan terjemah dari penjelasan di dalam kitab Asmawi. Di sini dijelaskan bahwa faslun al-mu'rabatu qismani. Jadi kata mu'rab ya, kata mu'rab terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. kata yang i'rabnya dengan harakat dan kata yang i'rabnya dengan huruf. Kemudian falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa. Kata yang i'rabnya dengan harokat ada berapa ini? Ada empat macam, yaitu isim mufrad, lalu jamak taksir, lalu jamak mu'annas mu'annas halim, lalu fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu sesuatu. Kemudian wa kulluha turfa'u bi dhammah wa tunsabu bil fathah wa tufadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. empat bagian ini i'rabnya rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, dan jazm dengan sukun. Wa kharaja an dhalik ala satu asya. Terjemahnya dikecualikan dari itu tiga hal, yaitu yang pertama wahrajaan dalika salah satu asya, yaitu jamak mu'annas salim. Nasab dengan kasrah. Lalu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif jar dengan fathah ya. Lalu fi'il mudhari mu'tal akhir. Ini jazm dengan membuang membuang huruf akhir. Lalu walaupun irobu bil huruf arba'atu anwa, apa yang irobnya dengan huruf ada empat. Yaitu yang pertama tasniyah, kemudian yang kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga asma khamsah, yang terakhir af'al khamsah. Ini dijelaskan ya di sini, af'al khamsah adalah 5 fi'il, yaitu yaf'alani, kemudian taf'alani, lalu yaf'aluna, lalu taf'aluna, lalu taf'alina. Kemudian isim tasniyah, i'rab isim tasniyah ya. I'rab isim tasniyah. I'rab isim tasniyah itu rafa dengan, tidak usah dengan ya, rafa'nya menggunakan alif, nasab menggunakan nasab dan jer ya, menggunakan ya, lalu rob jamak mudzakkar salim itu kalau rafa' rafa itu menggunakan mana tadi, wawu, lalu nasab dan jer dengan apa itu ya, lalu asma khamsah, Arab asma khamsah, asma khamsah ini beda semua ini, sesuai rafa dhamma, nasab fathah, jar kok dhamma fathah, wawu ya, huruf ya, wawu, kemudian nasab alif, lalu jer ya. Waktu dijamu biharfi, lalu asaf al hamsah. I'rab af al hamsah itu yang pertama rafa menggunakan tanda nun, kemudian nasab dan jer menggunakan membuang nun. Waktu dijamu bihat fiha, wah ini sudah selesai. Sekarang kita terjemah kitab asmawinya. Kita terjemah kitab asmawinya. Kita Kita sekarang menerjemah kitab Asmawi sebentar. Ini warnanya hitam. Faslun wal mu'rabatu gismani yahtamilu ayakuna faslun khobaron. Ini berarti i'rab kata fasl ya, membahas i'rab, i'rab kata faslun. Kata faslun i'rabnya ada berapa ini? Khobar limubtada'in ma'duf, kemudian mubtada, khobarnya ma'duf, kemudian maf'ul, kemudian cuma tiga ya, cuma tiga ini. Iya, cuma tiga. I'rab kata fasl atau kedudukan saja. Kedudukan kata fasl. Fasl ini bisa menjadi khobar, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maf'ul. Bila menjadi khobar, bila faslun menjadi khobar, fasl adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Mana tadi? Mahdufin takdiruhu haja, bila diperlihatkan, bila mubtada diperlihatkan, berupa kata haja, berupa kata haza. Jadi haza faslun saja ya, faslun. Jadi haza faslun itu mubtada khobar. Haza ini mubtada, biasanya mim ya, faslun ini khobar. Jadi hazanya dibuang, kemudian menyisakan faslun saja, maka faslun ini adalah khobar dari mubtada yang dibuang. Kemudian i'rab hadza, i'rab kata hadza, i'rab kata hadza di sini ha ya, huruf huruf ha, huruf ha adalah huruf tanbih. Kemudian za kemudian kata za, kata za adalah isim isyarah, isim isyarah yang mabni sukun yang menjadi khobar, menjadi mubtada ya. Mubtada. Jadi tidak semuanya hadza itu menjadi mubtada. Jadi ini kan ada ha, ada za. Yang mubtada ya za-nya ini. Za-nya ini mubtada. Kalau ha-nya ini huruf. Nah, ini huruf, huruf, kalau yang ini mubtada. Kalau yang enggaknya mubtada, kalau hanya itu huruf. Kemudian i'rab kedua, bila menjadi mubtada, bila menjadi mubtada, maka khabarnya dibuang, khabarnya dibuang. Mana tadi? Wa yahtamilu ayyakuna mubtada'an wal khabar ma'dhuf, bila diperlihatkan berupa kalimat, kalimat bahasa Indonesia ya, berupa kalimat faslun, faslun hadza maudhi'uhu. Ini nanti Arabnya berbeda ya. Faslun hadza maudhi'uhu. Faslun ini nanti begini Arabnya. Faslun ini mubtada, kemudian hadza ini, hadza ini itu apa itu namanya? Khabar jumlah ya. Maudhi'uhu ini khabar. Jadi hadza maudhi'uhu ini adalah jumlah, hadza maudhi'uhu ini adalah jumlah mubtada dan khabar yang menjadi khabar dari kata fasl, dari kata faslun. Jadi khabarnya khabar jumlah ya. Khabarnya khabar jumlah. Hadza ay faslun hadza maudhi'uhu. Ini khabarnya khabar jumlah. Saya beri keterangan. Ini berupa khabar jumlah. Kemudian bukan maudhi'uhu, faslun hadza mahalluhu, ya sama saja sebenarnya. Faslun hadza mahalluhu. Maknanya sama saja. Mahalluhu dan maudhi'uhu sama. Hadza mahalluhu. Kemudian bila menjadi maf'ul, maka ia adalah maf'ul dari fi'il yang dibuang. Bila menjadi maf'ul adalah maf'ul dari fi'il yang dibuang, yang dibuang bila diperlihatkan berupa iqra ya. Iqra, iqra mana tadi? Iqra faslan. Iqra faslan. Jadi iqra ini, iqra ini adalah fi'il dan fa'il, dan fa'il. Kemudian fasl ini maf'ul. ini maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul. Jadi bacanya ya dibaca faslan. Makanya di sini dijelaskan faslan ya, dijelaskan ini bermasalah ini. Ini penjelasannya. Iqra faslan ala lughati Rabi'ah. Ini ala lughati Rabi'ah ya. Terkhusus untuk i'rab nasab dalam jadi terkhusus untuk i'rab nasab. Mana tadi malah terkhusus untuk i'rab nasab mengikuti qabilah ya, suku Rabi'ah. Ini suku di Arab. Mereka menulis kata yang nasab. Sama dengan tulisan kata rofa atau jer. Maksudnya begini, kata yang nasob yang tanpa al itu kan harus ditanwin ya. Jadi mereka menulis kata nasob dalam artian tanpa diberi alif ya, tanpa alif di akhir. Jadi kalimat itu kan kalimat itu kan kalau fasl ya, misalkan fasl tulisan saya kalau gambar itu jelek sekali, fasl. Kalau sebentar ya, fasl itu kalau rofa di domah tanwin dan nasob di domah tanwin itu kan bentuknya sama ya, kalau tidak ada harokat itu bentuknya sama. Tapi kalau bukan fathah, domah tanwin atau kasroh tanwin itu kan sama bentuknya. Tapi kalau nasob itu kan ada alifnya ya, faslan itu ada alifnya. Jadi terkhusus nasob kalau bertanwin fathah itu kan diberi alif. Lah suku Rabi'ah ini mereka menulis i'rab nasob tidak diberi alif, sama dengan tulisan rofa dan jer. Sehingga untuk mengi'rabi fasl ini nasab, padahal di dalam kitab Jurumiyah ini tidak ada alifnya setelah lam, maka ini hanya bisa bila mengikuti suku Rabi'ah saja. Ya, sebab ini tulisannya tidak mendukung ya. Secara teori nahwu ini bisa menjadi maf'ul, tetapi secara tulisan ini tidak mendukung. Ya, itu maksudnya ini ya. ala lughati Rabi'ah li'annahum yarsumun al-mansub bi suratayil marfu'i wal majrur kama taqaddam fi babil i'rab. Ini sudah dijelaskan di dalam bab i'rab sebenarnya. Kemudian wa inna ma dzakara al-musannifu hadzal fasl tamrinan wa tasyilan alal mubtadi. Jadi ini alasan ya, alasan mengapa penulis membuat bab ini itu alasannya adalah Alasannya adalah melatih ya, melatih pemula ya, maksudnya ya yang baru belajar ya, dan juga mempermudah baginya, melatih dan mempermudah ya. Maksudnya di penjelasan sebelumnya kan dijelaskan i'rab secara lengkap ya, nasab, rofa, jar, jazm lengkap dijelaskan, tandanya dijelaskan semua. Kemudian di fasal ini dijelaskan tapi tidak diperinci seperti halnya di bab ma'rifat alamatil i'rab. Jadi setelah dijelaskan secara terperinci, kemudian dijelaskan secara global, itu para pemula itu masih ingat atau tidak, masih materi sebelumnya itu bisa menerapkan atau tidak. Itu maksudnya melatih. Kalau mempermudah ya, ya yang asalnya diperinci menjadi lebih simpel, lebih global, itu kan mempermudah itu. Kemudian mengenai kebiasaan penulisan, itu ada kebiasaan penulisan dari ulama mutaqaddimun, ada mutaakhirun. Nah, mutaqaddimun ini kebiasaannya adalah menjelaskan sesuatu mana tadi, menjelaskan sesuatu secara terperinci lalu menjelaskan dengan global, secara global. Ya, kalau mutaakhirun sebaliknya, menjelaskan. Kalau mutaakhirun sebaliknya ya. Jadi ini generasi setelah salaf dan kholaf ya. Kalau mutaakhirun sebaliknya, pertama menjelaskan sesuatu secara global, kemudian menjelaskannya secara terperinci. Ya, penjelasannya seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi musonef itu, penulis jurumiyah itu, beliau mengikuti ini mutaqaddimun. Pertama menjelaskan sesuatu secara terperinci, ya. Kemudian dijelaskan secara global. Terperinci ini yang dimaksud adalah babu ma'rifati alamatil i'rab ya. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Nah, ini yang kemudian yang global ini faslun al-mu'rabatu qismani. Ya, jadi pertama menyebutkan ini ke sini ya. Pertama menyebutkan babu ma'rifati alamatil i'rab, ini terperinci, kemudian dilanjutkan dengan faslun al-mu'rabatu qismani, ini adalah penjelasan secara global. Jadi ini ya penjelasannya, innama dzakara al-musannifu hadzal fasl tamrinan wa tashilan alal mubtadi jaryan ala adatil mutaqaddimin min annahum yadhkuruna syai'a awalan mufassalan summa yadhkurunahu mujmalan. Ya, ini mutaqaddimun. Bikin fil mutaakhirin fa innahum yadhkuruna syai'a awalan mujmalan tsumma yadhkurunahu mufassalan wa hadha awqa'u fin nafsi. Jadi untuk yang kedua ini dianggap lebih menjadikan ingatan itu lebih kuat. Walayafa'an al-musannif jara huna ala adatil mutaqaddimin wa sayati annahu jara ala adatil mutaakhirin fi babil marfu li'annahu dhakara marfu'at ijmalan thumma dhakaraha tafsilan falillahi darruhu haitsu syariba minal ka'sain. Jadi musannif ini ternyata tidak hanya mengikuti kebiasaan mutaqaddimun saja, tetapi musannif juga mengikuti kebiasaan mutaakhirun di bab marfu'at ya. Jadi saya tulis saja. Kebiasaan kebiasaan penulis yang diikuti musannif ya, kebiasaan para penulis yang diikuti musannif itu musannif mengikuti mutaqaddimun di bab ini ya, di bab ini dan mengikuti mutaakhirun di bab marfuat, babu marfuat ya. Jadi nanti kan disebutkan al marfuat ada berapa disebutkan, kemudian dijelaskan satu persatu. Jadi pertama dijelaskan secara global, kemudian dijelaskan secara terperinci. Berbeda dengan bab ini ya. Kalau dikata ini Falillahi darruhu haitsu syariba minal ka'sain. Ini adalah pujian untuk musannif. Alangkah indahnya tulisan beliau. Beliau meminum dari dua gelas ya. Dua gelas maksudnya beliau mengikuti dua cara penulisan sekaligus. Ini maksudnya kasan ini dua gelas, yaitu mutaqaddimun dan mutaakhirun. Kemudian ini ada pertanyaan. Fa in qulta inna qaulal musannifi faslun nakirah wa la yajuzul ibtida'u bin nakirah kama qala Ibnu Malik. Gimana itu nantumnya saya lupa. Wa la yajuzul ibtida'u bin nakirah malam tufid ya. Ka inda zaidin namirah atau gimana itu. Fakaifa soha ja'luhu mubtada'an. Jadi wal jawab anna lanusallimu anna fasl nagirah lima qarrarahul muhaqqiqun min anna asma al-tarajim wa asma al-kutub min hayyizi ilmil jinsi fasohal ibtida'u bihi. Jadi ada pertanyaan ya. mengapa kata fasal bisa menjadi mubtada? Bisa menjadi mubtada. Mengapa kata fasal bisa menjadi mubtada? Sedangkan kata itu nakirah. Nakirah. Maksudnya nakirah itu kan tidak bisa menjadi mubtada. Nakirah dan isim nakirah tidak bisa menjadi mubtada. Ini ada pertanyaan. Kemudian jawaban dari pertanyaan ini adalah kita tidak setuju kalau kata fasel adalah isim nakirah. Jadi ini tidak menjawab soal tapi lebih menyalahkan soal. Soalnya disalahkan. Soalnya salah. Kita tidak setuju kalau kata fasal adalah isim nakirah sebab seperti penjelasan para ahli tahqiq muhaqqiqun ya bahwa setiap tema, nama tema dan judul kitab bahwa semua nama tema dan judul kitab adalah bagian dari isim ma'rifat sehingga bisa menjadi mubtada. Jadi fasal itu nakirah atau ma'rifat ya ma'rifat karena menjadi judul. Kemudian qauluhu wal murabbatu ismani in qulta fihil ibaru bil musanna al jam'i fala yakunu fihi tatabuk li annahum syaratu fil khabar ayakuna mutabiqan lil mubtada ifradan wa tasniatan wa jam'an ujiba jibi jawabaini al awal anna alal jinsi wa ala al jinsiya idha daholat ala jam'in abtolat minhu makna al jam'iyah wa jawabu thani anna fihi takdir mudhaf wa takdir al murabbatu dhawatu kismaini fahudifa mudhaf wa aqamu al mudhafu ilaihi maqamah farata farifa'u. Ini ada pertanyaan lagi di sini. Dikata al-mu'rabatu kismani ya. Dikata di kalimat al-mu'rabatu kismani. Al-mu'rabatu kismani. Nah, dikata al-mu'rabatu kismani. Di kalimat al-mu'rabatu kismani musannif menjadikan isim tasniyah khobar dari jamak. Menjadikan khobar dari jamak. Hal ini tidak sesuai dengan aturan nahwu, yaitu mubtada dan khobar harus cocok dalam hal mufrad mufrad tasniyah maupun jamak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ini kan al-murabbatu ini kurang al ya. Ini kan al-mu'rabatu ini menjadi mubtada, kismani ini menjadi khobar. Al-mu'rabatu jamak, ya. Al-mu'rabatu jamak. Sedangkan kismani ini tasniyah. Tasniyah. Nah, ini kan tidak cocok antara mubtada dan khobar, kan tidak cocok. Mestinya kalau mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Kalau mubtadanya tasniyah, khobarnya juga tasniyah. Nah, ini jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah bisa dengan dua jawaban. Yang pertama, al al al dikata al mu'robat adalah al jinsiyah. Adalah al-jinsiyah, maka kata yang dimasuki al-jinsiyah nah, bagaimana ya, idza dakhalat ala jam'in, maka kata jamak, ya, kata jamak yang dimasuki al-jinsiyah. Gimana ya? Maka kata jamak yang dimasuki al-jinsiyah, makna jamaknya hilang. Jadi al ini namanya al-jinsiyah. Namanya al-jinsiyah. Al-jinsiyah itu bisa merusak atau menghilangkan, ya, menghilangkan makna jamak. Jadi walaupun ini jamak, kalau al-nya berupa al-jinsiyah, maka jamaknya ini hilang. Jamaknya hilang. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, ada pentakdiran mudhaf sebelum kata sebelum kata kismani, sebelum kata kismani, yaitu berupa kata zatu, yaitu berupa kata zatu. Jadi kalau diperlihatkan berupa kalimat satu kismaini, nah, begini ya. Jadi al-mu'rabatu, al-mu'rabatu ini kan jamak mudzakkar salim, khobar, ya, mubtada. Kemudian khobarnya itu dzatu kismaini. Ya, sebenarnya yang menjadi khobar ini dzatu ini. Mu'rabat mubtada, dzatu khobar. Kismaini ini apa? Mudhaf ilaih. Ini sebagai mudhaf ilaih. Sebagai mudhaf ilaih. Tulisan saya jelek sekali, ya, kalau gambar gini. Kemudian kata zatu ini dibuang, lalu kisma ini, ya, sebenarnya. Jadi prosesnya seperti tadi. Kemudian kata zatu ini dibuang, lalu kisma ini ditempatkan di tempatnya zatu. Maka setelah kisma ini menempati tempatnya zatu, i'rab rafa yang dimiliki kisma, yang dimiliki zatu itu diberikan kepada kisma ini. Jadi kata kismani ini kan rafa, ya, itu asalnya jar. Asalnya jar karena menjadi mudhaf ilaih. Kenapa rafa? Karena menempati mudhaf yang dibuang. Jadi ada mana tadi? Ada mudhaf ilaih yang menempati tempatnya mudhaf, sehingga mudhaf ilah yang asalnya i'rabnya jar berubah menjadi memiliki i'rabnya mudhaf, yaitu dalam contoh ini i'rabnya rafa. Ya, semoga paham ya. Kemudian wagismun yu'rabu bil harakati wagismun yu'rabu bil huruf wal harakat ya al harakat ats-tsalatsah wal huruf ya huruful illah ats-tsalatsah wan nun fil afalil khamsah. Jadi harakat itu harakat yang menjadi tanda i'rab, tiga harakat semua adalah fathah, dhammah ya, dhammah, fathah dan kasrah. Kemudian huruf yang menjadi tanda i'rab adalah apa tadi? Wawu, alif, ya, nun. Wawu, alif, ya, nun. Nun ini di afal khamsah ya. Kemudian waqad damal mu'rabu bil harakat alal mu'rabu bil huruf li anal asla fil i'rab ayakuna bil harakat. Wal i'rab bil huruf far'un wal aslu muqaddamun alal far'i. Nah, ini alasan mendahulukan penjelasan i'rab dengan harokat adalah i'rab dengan harokat adalah pokok dari i'rab dengan huruf ya. Jadi i'rab dengan huruf ini adalah cabangnya. Yang satu pokok, yang satu cabang. Jadi mendahulukan pokok itu kan pastinya lebih layak ya. Mendahulukan pokok itu lebih layak. Kemudian faladhi yu'rabu bil harakat an arba'atu anwa. Nau'un minal af'al wa salasatun minal asma. Fa'amal awal minal asma fal ismu mufrad. Wa taqaddama annahu ma laisa mutsanan wa la majmu'an. Wala mulhaqan bihima wala minal asma khamsah. Ini penjelasannya sama seperti jurumiyah. Wa yu'rabu bil harakati mutlaqan. Jadi isim mufrad adalah isim yang tidak jamak. Tidak tasniah, tidak jamak dan tidak asma khamsah. Jadi isim mufrad itu, ini pembahasan isim mufrad ya. Isim mufrad itu di sini i'rabnya dengan tiga harokat ya, baik i'rab dhahir muqaddar li ta'addur fi qal wa tsani. Jadi isim mufrad di i'rabi dengan harokat secara mutlak sehingga mencakup mudzakkar, ya, maksudnya laki-laki, perempuan, ditanwin, tidak ditanwin, kemudian Arabnya jelas, Arabnya tersimpan, kemudian alasan Arab tersimpan ada dua, yaitu yang pertama karena tidak mungkin memperlihatkan, ini terkhusus bila huruf akhirnya berupa alif, ya, alif. Yang kedua berat mengucapkan. Ini kalau hurufnya berupa wawu atau ya. Yang pertama ini namanya isim maksur. Yang kedua ini namanya isim mankus. Jadi ini memasukkan seluruhnya, ya, laki-laki, perempuan, ditanwin, contohnya Bakar, Khalid, atau tidak ditanwin, contohnya Ahmad, Utsman, Umar, Fatimah, Zainab, Talha. Arabnya jelas atau tidak jelas. Kemudian ketidakjelasan itu karena ta'adzur, fata ini contoh yang ini maksur ini. Akhirnya berupa alif. Ada karena berat, contohnya ad-da'i wal qadi. Ad-da'i wal qadi ini adalah contoh mankus ini. Ya. Akhirnya berupa ya. Tapi tidak mencontohkan yang akhirnya berupa wawu. Kemudian wasani minal asma' jam'ul takfir. Ya. Wasani minal asma'. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir di i'rabi. Di i'rabi dengan harokat mencakup. Ini saya hanya mengikuti asmawi saja. Mencakup i'rab yang jelas. I'rab yang jelas, ya. I'rab yang jelas. Jelas atau terlihat, ya. I'rab tersimpan. Tersimpan ini dicontohkan di dalam asmawi 2, ya. Contoh al-usara dan apa ini al-udharo. Al-usara ini artinya beberapa tawanan, kalau udharo beberapa perawan. Perawan kemudian mencakup laki-laki, lalu mencakup perempuan. Sudah, ya. Ini wasani minal asma jam'u taksir sawan kana irabu zahiran. Zahiran ini jelas, ini yang saya maksud. Nahu ja'a ar-rijalu. Ini kan dhammahnya jelas ya. Amuqaddaran. Muqaddaran ini irab yang tersimpan. Kal usara war udara. Wasan kana limudzakkarin laki-laki au limuannatsin. Kemudian wasalithu minal asma jam'u mu'anasi salim. Wanau'u tidak ada penjelasannya. Wanau'u minal af'al wal fi'lul mudhari rabi'ul anwa. Wanau'u yurfa'u dhammah, ini sama dengan penjelasan di Jurumiyah. Fi'il yang i'rabnya Arabnya dengan harokat adalah fi'il mudhari. Ini sudah jelas ya, fi'il mudhari. Karena fi'il selain mudhari itu hukumnya mabni, tidak mu'rab. Kemudian wa kullu hadzur fa'u bi dhammah, ja'a Zaidun, ja'a al-muslimat. Wa kullu hadzur fa'u bi dhammah, ja'a Zaidun wa ja'al muslimatun. Wa yadribu Zaidun wa Amrun. Ini contoh pertama, ini adalah isim mufrad ya. Contoh yang kedua jamak muannats salim. Contoh yang ketiga fi'il mudhari. Jadi ini terlalu besar ya. Empat tiga dua. Kemudian watun zabu bil fathah la yadriba amrun zaidan wa rijalan. Ini yadriba contoh fi'il mudhari, amrun dan zaidan contoh isim mufrad, rijalan contoh jamak taksir. Watu bil kasrah marartu bi zaidin wa rijalin wa muslimatin. Ini tidak ada contoh fi'il mudhari kalau kasrah ya, karena fi'il mudhari itu tidak bisa dijerkan. Fi'il kan tidak bisa masuk i'rab jar. Jadi Zaidin ini isim mufrad, rijalin jamak taksir, muslimatin jamak muannats salim. Qaluhu wa tujzimu bisukun, hadza binisbatil fi'il mudhari fa innahu yajzimu bisukuni nahwa lam yadrib wa lima taqaddama laka min anal jazma muhtasun bil fi'li wal jarra muhtasun bil asma. Jadi kata yang i'rabnya yang apa ya, tanda i'rabnya dengan sukun hanya fi'il mudhari saja. Sebab sebab sukun adalah tanda i'rab jazm, sedangkan jazm terkhusus pada fi'il. Artinya isim kan tidak bisa jazm ya. Seperti halnya jar terkhusus pada isim, seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian wa kharaja an dzalika ai dzalikal asli salah satu asya. Dzalikal asli itu ya maksudnya apa itu? Kaidah ya. Al awalu, ini masih panjang atau tidak ini? Masih dua halaman ya. Ini sekarang membahas yang dikecualikan. Al awalu jamul ma'ana dzalim fa innahu yunsabu bil kasrah wa kana al-qiyadu bihi ayunsabu bil fathah. Lakin kharaja 'anil asli hamran 'ala aslihi alladhi huwa jamul mudzakkar salim. Fa innahum hamalun nasbahu 'ala jarrihi wa inna ma fa'alan nuhatu hadzal hamal li an la yalzama maziyatul far'i wa huwa jamul ma'ana 'ala aslihi wa huwa jamul mudzakkar. Ini penjelasannya. Jadi jamak mu'anas salim tanda jamak mu'anas salim tanda nasab tanda nasab dan jernya dan jer jamakmu jamak mu'anas salim sama sebab disamakan dengan pokoknya yaitu jamak mudzakkar salim salim. Kemudian mengapa disamakan dengan pokoknya agar cabang tidak memiliki kelebihan dari pokok. Jadi jamak mudzakkar salim mohon maaf ya, jamak mudzakkar salim ini pokok, kemudian jamak mu'anas salim ini cabang. Jamak mudzakkar salim ini i'rab jar dan nasabnya sama, oleh karena itu jamak mu'anas salim juga disamakan agar antara cabang dan pokok itu sama. Mengapa harus disamakan? Karena cabang itu tidak boleh lebih unggul dari pokok. Cabang itu tidak boleh lebih unggul dari pokok, tidak boleh memiliki kelebihan dari pokok. Kalau andai kata jamak mu'anas salim i'rab nasab dan jarnya tidak sama, sedangkan jamak mudzakkar salim i'rab nasab dan jarnya sama, maka cabang dianggap lebih unggul dari pokok, itu tidak boleh ya. Yang cabang itu kan ya cabang, cabang itu harus di bawah pokok, tidak boleh memiliki keunggulan di atas yang pokok. Kemudian wasani mimma kharaja al asli al ismul ladzi la yansarifu. Duh, ini tadi sudah ditulis atau belum ini? Yang dikecualikan tadi, yang dikecualikan tadi ada berapa ya? Yang di jurumiyah tadi. Iya, ini isim guru munsharif ini sudah ya. Kemudian ini sekarang membahas isim guru munsharif ini. Dua itu terlalu kecil ya. Wasani mimma kharaja anil asli alismul ladzi la yansarifu wa kana qiyasuhu ayyu fadu bil kasrah lakinnahu lamma syabal fi'la fi ma taqaddam kharaja an aslihi. Jadi ini kan membahas pengecualian-pengecualian ya. Tadi yang jama sama sebabnya. Jadi semestinya semestinya tanda nasab jamak mu'anas salim adalah fathah. Fathah ya. Lalu mengapa disamakan, ini alasannya. Kemudian ini sekarang isim ghairu munsharif. Isim yang tidak ditanwin atau ghairu munsharif harusnya ditandai, harusnya i'rab jarnya ditandai dengan apa ya, kasrah. Namun berhubung isim ini mirip dengan fi'il, maka jernya dengan fathah. Jadi kasroh itu dihindari dari isim ghairu munsharif. Mengapa? Ya karena serupa dengan fi'il. Fi'il ini kan tidak di kasroh ya. Fi'il itu huruf akhirnya tidak bisa di kasroh. Fi'il itu tidak bisa, huruf akhirnya tidak bisa di kasroh ya. Huruf akhirnya tidak bisa di kasroh. Sehingga kalau ada kalimat isim yang sama dengan fi'il, berarti kalimat isim itu tidak bisa dikasroh. Dan kalimat isim yang sama dengan fi'il itu namanya isim ghairu munsharif atau isim yang tidak ditanwin ya. Ini terjemahnya. Kemudian wa tsalitsu mimma kharaja 'anil asli al-fi'lul mudhari'ul mu'tallal akhir fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih wa kana al-aslu ayyuzam bi sukun wa nuqtahu kama qala ba'dul khuddaq annahu kadawa'il musil al-qati idza kharaja 'alal jismi in wajada fadlah ajalah wa ilam yujad fadlah qada'a min al-jismi fa kadzalikal jazim. Ini seru ini. Idza dakhala 'ala fi'lil mudhari wa ra'a harakatan azalaha wa idza wajada harfal 'ilah azalaha wa la yahfa anna hadfal 'ilah min dzatil kalimah wa hadhihi nuqtatun wa nuqatu la tatazaham. Jadi rahasianya ya. termasuk yang keluar dari harokat asli adalah fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir seharusnya ditandai dengan i'rab jazm Arab. Gimana? Arab jazmnya ditandai dengan apa itu? Sukun. Maksudnya akan tetapi dikecualikan dari itu. Nah, kemudian sebagian ulama menjelaskan alasannya bahwa jazm itu ibarat ibarat obat yang membuang atau melepaskan ya, membuang atau melepaskan isi perut jika obat jika obat ini menemukan jika obat ini menemukan sisa makanan, maka obat ini akan membuangnya. Tapi kalau tidak menemukan sisa makanan, obat ini menggerogoti tubuh, maksudnya menghilangkan bagian tubuh. Jadi obat pelancar buang air besar itu kan membuang isi perut ya. Kalau obat itu diminum oleh orang yang tidak punya penyakit, itu kan malah tubuhnya terpotong, maksudnya tubuhnya itu digerogoti oleh obat itu, karena obat ini sifatnya menghilangkan isi perut. Jadi harus ada isi perut yang sisa, harus ada sisa-sisa isi perut supaya obat ini berfungsi dengan baik. Kalau isi perut tidak ada sisa, ya obat ini memakan apa saja, maksudnya membuang atau melepaskan apa saja, termasuk bagian dari tubuh kita. Nah, hal ini sama dengan jazm. Ini sama dengan jazm. I'rab jazm sama seperti obat itu. Jazm itu bila menemukan penyakit, yaitu huruf ilat, maka ia membuangnya. Keliru ya. Bila menemukan harokat, maka ia membuangnya. Jadi harokat ini, ya nanti saja ya. Tapi kalau tidak menemukannya, dia akan menghilangkan bagian dari tubuh kalimat, yaitu huruf terakhir ya, yang berupa huruf ilat. Bagian tubuh. Jadi sama seperti obat tadi. obat ini menggerogoti tubuh, maksudnya menghilangkan bagian tubuh. Menggerogoti maksudnya menghilangkan bagian tubuh. Jadi penjelasannya begini, harokat itu disamakan seperti sisa-sisa makanan. Jazm kan ya, jazm itu sama dengan obat ini, obat yang membuang penyakit tadi. Jazm itu obat ini menghilangkan sisa-sisa makanan. Kalau jazm menghilangkan harokat, harokat disamakan dengan sisa-sisa makanan. Kalau sisa-sisa makanan tidak ada, obat ini menghilangkan bagian tubuh, menghilangkan bagian tubuh. Jazm juga sama. Kalau jazm tidak menemukan harokat, fi'il mudhari' mu'tal akhir itu kan akhirnya tidak berharokat ya, akhirnya sukun. Dia tidak, dia akan menghilangkan bagian dari tubuh kalimat, yaitu huruf terakhir. Ya, huruf terakhir. Jadi huruf terakhir ini disamakan dengan bagian tubuh. Jadi saya ulangi bahwa kalau jazm itu, saya tuliskan sebentar ya. Misalkan ya, misalkan ada kata yadribu. Ini jelek sekali tulisannya. Yadribu. Ada kata yarmi, ada kata yarmi, yadribu dan yarmi. Saya harokati yad, yadribu dan yar, yarmi. Dua kata ini didatangi oleh lam, ya lam. Ini amil jazm didatangi oleh lam. Amil jazm ini kalau dia menemukan harokat, harokat huruf akhir, maka harokat ini dibuang, jadinya lam yadrib. Tapi kalau lam ini tidak menemukan harokat, ini sukun kan bukan harokat ya, sukun ini kan bukan harokat, ini bukan harokat. Karena tidak menemukan harokat, maka dia tidak membuang harokat. Yang dibuang adalah hurufnya, huruf ya-nya yang dibuang. Ya karena tidak menemukan harokat. Sama seperti obat tadi, ini adalah sisa makanan. Kalau ada ya dibuang. Kalau tidak menemukan sisa makanan, ya bagian tubuh yang dibuang. Ini adalah nukat saja. Nukat itu ya, ya hikmah. Hikmah itu tidak bisa disanggah ya, maksudnya kan hikmah itu kan cuman apa ya, sesuatu yang tidak bisa mempengaruhi hukum. Ini maksudnya wanukat la tatazaham, maksudnya hikmah itu tidak hanya satu saja, maksudnya selain ini juga banyak hikmah-hikmah yang lain, dan satu hal memiliki beberapa hikmah itu tidak apa-apa. Atau terjamin maksudnya tidak berdesak-desakan, boleh beberapa hikmah. Kemudian waladhi urabu bil hurufi arba'atu anwa at-tasniyah bi makna al-musanna. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Ada kata tasniyah, ada kata musanna. Ini masdar, ini isim maf'ul. Jadi ada masdar yang dimaknai dengan isim maf'ul. Fa innahu yurfa'u bil alif nahu ja'a zaidani wa zaidani fa'il ja'a marfu' bi alif niyabah 'anil thumma wa yunsabu bil ya'a nahu ra'aitu zaidaini wa yujarru bil ya'i nahu marartu bi zaidaini wa ba'duhum. Ini yang perlu ditulis. Kalau yang tidak sama dengan jurumnya ya tidak saya tulis. Ditulis semua ya repot nanti. Sebagian Arab, ya, sebagian orang Arab ada yang selalu memberi tanda alif di isim tasniyah, tanda alif tanda. Sebagian orang Arab ada yang selalu memberi tanda alif di isim tasniyah di semua i'rab. Di semua i'rab. I'rab itu ya rafa, nasab dan jar. Jadi rafa-nya dengan alif, nasabnya dengan alif, jernya dengan alif. Seperti contoh, sabda Nabi. Jadi Nabi itu kan menyesuaikan lawan bicaranya ya. Kalau yang menjadi lawan bicara kelompok tertentu yang bahasanya sedikit berbeda dengan bahasa Nabi, ya Nabi menggunakan bahasa mereka. Jadi ini Nabi bersabda kepada orang-orang ini, orang-orang yang selalu menandai isim tasniyah dengan alif. Ada hadis yang berbunyi la witroni fi lailah. Tidak boleh ada dua witir ya. Tidak boleh ada dua sholat witir. Sebentar. Tidak boleh ada dua sholat witir dalam satu malam. Ya, malah hilang. La witroni fi lailah. Nah, ini contohnya. La witroni fi lailah. Tidak boleh melakukan dua sholat witir dalam satu malam. Dua sholat witir itu ya, witir kan maknanya ganjil ya. Melakukan sholat ganjil, kemudian ganjil lagi tidak boleh. Nanti jadinya genap. La witroni, witroni ini i'rabnya adalah nasab. Ini i'rabnya nasab. I'rabnya adalah nasab. Mengapa nasab? Aduh. Mengapa nasab? Ya karena menjadi isimnya la ini, isimnya la, linafil jinsi itu kan nasab ya. Ini menjadi isimnya la. Menjadi isimnya la. Itu isimnya la kan nasab ya. Jadi semestinya witroni ini tidak menggunakan alif tapi menggunakan ya, ya mestinya menggunakan ya. La witroni fi lailah. Jadi witroni ini jangan dianggap rofa ya, ini nasab ini. Nah, mengapa menggunakan alif? Ya karena ini adalah bahasa dari sebagian orang Arab ini. Walaupun i'rabnya jar, walaupun i'rabnya nasab, itu semuanya diberi tanda alif. Itu sebagian orang Arab ya, sebagian orang Arab. Kemudian ini halaman terakhir ini, setelah ini sudah selesai. Kemudian wajamul mudzakkaris salim wa huwa majmu'a bi wawin wa nunin fi halati raf'i aw ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jarri. Ini saya tulis. Yang terakhir adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah ya isim yang dijamak jamakan dengan alif dengan wawu ya, wawu dan nun di i'rab rafa, dan dijamakkan dengan apa itu wawu dan nun, ya dan nun ya, ya dan nun di i'rab nasab, nasab dan jer. Ini jamak mudzakkar salim. Kemudian fahalatu rafi ja'a zaidun wa nasbi qara'aitu zaidain wal jarri qamaratu zaidain famislu ma jumi'a bi wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ma'ul hiqa bihi min asma'il jumu'. Nah, ini ada penjelasan yang cukup penting. Isim yang sama, isim yang i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim ada beberapa. Satu, isim jamak. Dua, jamak taksir. Tiga, apa ya, nama dari jamak taksir. Empat, isim yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Ini namanya mulhaq ya. Ini namanya mulhaq. Isim mulhaq, mulhaq. Isim jamak itu contohnya isim jamak adalah mana tadi? Alamun. Alamun. Kemudian contoh jamak taksir adalah aradun. Aradun. Nama dari jamak taksir contohnya adalah mana tadi? Illiyun. Illiyun. Lalu isim yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim contohnya ahlun. Jadi alamun, ini semuanya ini i'rabnya sama seperti jamak mudzakkar salim ya. I'rabnya menggunakan rafa'nya menggunakan wawu, nasab dan jar menggunakan ya. Tapi ini bukan jamak mudzakkar salim, ini namanya mulhaq ya. Alamun ini isim jamak, arad alamun alam ya, maknanya beberapa alam. Aradun beberapa bumi, iliyun nama surga ya, nama surga. Ini kan nama. Nama tapi dari jamak taksir. Kemudian ahlun beberapa keluarga. Ini tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Syarat jamak mudzakkar salim sudah dijelaskan di salah satu video saya. Kemudian ini namanya mulhaq ya. Namanya adalah mulhaq. Mulhaq itu disamakan pakai ki ya. Tulisannya Indonesianya bagaimana saya juga tidak tahu. Kemudian tinggal dua lagi ya. Wa amal asma'ul hamzatu ay mimma yu'rabu bil hurufi ka ja'a abuka fi alati rafi wa ra'aitu abaka fi alati nasbi wa marartu bi abika fi alati jarri lakin la tu'rabu hadil i'rab illa bi syurutis sabiqah. Jadi asma khamsah di i'rabi, ya, di i'rabi dengan huruf hanya bila memenuhi syaratnya. Syarat-syaratnya ada di video saya, ada di video saya sebelumnya, tapi yang video yang mana saya juga lupa. Kemudian pembahasan yang terakhir, wa amal afal khamsatu al aulan musannif ayakula al amsila al khamsah li annaha laysat afalan bi ayaniha wa innama hiya auzanun. Jadi pemilihan af'al khamsah pemilihan kalimat af'al khamsah dianggap kurang tepat. Yang lebih tepat adalah amsilah khamsah, sebab lima kata ini maksudnya yaf'alani dan seterusnya, ya, yaf'alani dan seterusnya, mana tadi yaf'alani dan seterusnya, lima kata ini yaf'alani dan seterusnya, kok jadi begini, ya. Dan seterusnya. Nah, lima kata ini tidaklah kalimat fiil. Lima kata ini adalah wazan. Wazan itu ya timbangan, atau lebih pasnya acuan harokat dan huruf. Jadi yang lebih bagus itu menggunakan istilah amsilah khamsah menurut kitab Asmawi. Pengertian af'al khamsah. Pengertian af'al khamsah adalah setiap fi'il mudhari yang bersama dengan tiga hal, yaitu alif tasniyah, wawu jamak, ya mu'anafah mu'khotobah. Alif tasnya itu huruf alif yang menunjukkan dua orang. Wawu jamak itu huruf wawu yang menunjukkan banyak orang itu minimal tiga. Ya mu'anasah mu'khotobah itu adalah huruf ya yang menunjukkan perempuan yang diajak bicara. Nah, ini sudah selesai ya. Ya falani wa qul ma hadzal mudhari marfu bin nun tsabitah. Terima kasih untuk yang menyimak video ini hingga selesai, karena ya korban kuota banyak ini. Korban kuota banyak ini sudah 1 jam setengah ya. Terima kasih untuk yang menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bishawabi.